الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ما يجوز استعماله وما يجوز من الأواني ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني لما في الحديث الصحيح من روايات حذيفة رضي الله عنه تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وفي مسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم من نار جهنم طيب وفي رواية إن الذي يأكل ويشرب الحديث وجيم يجرجر الثانية وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف قال النووي وفي الإقليد حكاية الخلاف وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب والنصب هو الصحيح ومعناه أن الشارب يلقي النار في بطنه بتجرع متتابع يسمع له جر يسمع له جرجرة وهي الصوت لتردده في حلقه وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة ومعناه أن النار تصوت في جوفه عافانا الله تعالى منها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في علومنا بسم الله الرحمن الرحيم قال ما يحرم استعماله وما يجوز من الأواني apa yang haram استعمال penggunaannya dhamirhu di sini kembali ke ma apa yang haram penggunaan apa tersebut wa ma yajuzu minal awani dan apa yang boleh penggunaannya dari awani jamak dari ina yang maknanya adalah wadah-wadah nah ini wadah berarti tempat untuk kita mengisi sesuatu di sana yang akan kita gunakan isi tersebut, seperti gelas, tempayan, nampan, panci, ember, itu semua wadah, bak, itu semua wadah. Ya. Nah, di antara wadah-wadah dalam Islam itu ada yang tidak boleh digunakan untuk menjadi wadah dan ada yang boleh. Asalnya itu boleh. Tetapi ada beberapa pengecualian dari beberapa benda yang memang tidak boleh digunakan sebagai wadah dalam Islam. Dan di beberapa hadis atau di dalam hadis ini menggunakan wadah saja itu bisa menjadi menyebabkan dia akan masuk neraka nantinya, merupakan dosa besar. Jadi bukan hal yang remehnya hal seperti ini. Qal, berkata di sini Abu Syuja, faslun, wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani. Fasal baru, wala yajuzu, dan tidak boleh menggunakan istimal, menggunakan awani adzhab wal fiddah, tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari zahab dan fiddah. Apa arti zahab? Emas. Dan fiddah artinya perak. Wadah-wadah terbuat dari emas dan perak itu haram untuk digunakan. Gelas terbuat dari emas haram digunakan. Piring terbuat dari perak haram digunakan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, dan boleh menggunakan selain dari kedua wadah emas dan perak itu dari wadah-wadah, boleh, silakan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Qala Taqiyuddin al-Hisni fil haditsis sahih min riwayati Hudzaifah, itu karena ada hadis yang sahih dari riwayat sahabat Hudzaifah. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira walad dibaj, la talbasul harira walad dibaj, janganlah kalian mengenakan al-harir, arti al-harir sutra, walad dibaj. Ada yang tahu arti dibaj? Sutra sih. Ya? Temannya sutra. Siapa? Kama, Kama sutra. Temannya sutra siapa? Kama sutra. Sutra halus, sutra. Sutra halus, sutra kasar. Sutra tebal. Sutra ungu jadinya. Ada yang tahu? Sebentar, coba kita lihat di sini. Bukan. Al-hari sutra halus dan sutra tebal di sini. Sutra lembut dan sutra tebal. Ini dibaj itu sutra yang tebal. Kalau harir sutra yang halus yang lembut. Jadi pokoknya namanya sutra di sini. Wala tashrabu fi aliyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di dalam aniyah, wadah-wadah emas dan wadah-wadah perak. Berarti kalau gelas terbuat dari emas dan perak maka haram. Haram digunakan. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya ha di sini yaitu ina. Ha di sini itu ina, yaitu ania, yaitu wadah-wadah. Wadah-wadah untuk minum dari terbuat dari emas dan perak itu lahum fid dunya. Lahum, hum di sini kembali ke mana? Kembali ke fasl atau kembali ke al-harir dan dibaj atau kembali ke adhab wal fiddu atau ke mana? Lahum. Ayo. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Terus di mana dong? Ngumpet. Ini lahum di sini mafhum. Pakai pemahaman hum di sini musyrikun kufar. Bahwasanya wadah-wadah perak dan emas itu buat orang-orang kafir saja. Oke. Okay? Itu yang dimaksud. Buat orang-orang kafir saja. Walakum fil akhirah. Adapun buat kalian wahai muslimun di mana? Di akhirat. Jadi itu duniawi. Buat mereka, biarin aja mereka melakukan itu. Orang-orang kafir, mereka menjadikan wadah emas, perak, dan sebagainya. Itu tradisi mereka. Udah itu buat mereka nanti di akhirat, mereka gak bakal dapat. Sementara kita, insya Allah akan dapat di akhirat insya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi muslimin. Dalam riwayat muslim. Alladhi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Alladhi yashrab, orang yang syariba yashrab artinya apa? orang yang minum fi aniyatidz dzahab wal fiddah dengan menggunakan wadah emas dan perak, itu sebenarnya ngapain? Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia itu jarjiru artinya adalah menggelegakan. Jadi ibarat dia itu sama dengan menggelegakan, mengobarkan api, ya. Fi batnihi, di batunnya, di mana batun itu? Perut. Di perutnya. Dia menggelegakan, memasang gelegak api di perutnya, api jahannam. Antum perhatikan di sini yujar jiru, ya. Nah, yang selanjutnya akan ada pembahasan mengenai yujar jiru dan akan ada pembahasan mengenai naro. Di sini coba lihat innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Fa'il dari yujarjiru siapa? Fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Siapa yang menggelagakan? Orang yang minum itu alladhi, itu alladhi yashrabu fi anitidhabi al-fiddah. Ya. Jadi yujarjiru fi'il bukan? Fi'il. Fi'il kan pasti membutuhkan fa'il. Perbuatan pasti membutuhkan pelaku. Nah, sekarang pelakunya siapa di sini? Orang yang minum itu. Orang yang minum dengan ina, wadah emas dan perak, itu sama dengan menggelegakan di perutnya. Nah, objeknya apa? Objeknya maf'ul bihnya apa? Kan menggelegakan, berarti ada yang digelegakan. Air yang diminum di gelas itu. Bukan air. Hah? Apa? Perutnya. Bukan. Nar. Lihat nar di sini mansub naro, ya, berarti maf'ulun bih. Ya, itu ingat. Udah, jadi kita tahu fa'ilnya itu orang tersebut, yujarjir itu fa'ilnya, kemudian maf'ulnya adalah api itu. Ya. Taib. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah, barang siapa yang minum di wadah terbuat dari emas atau perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannam, sesungguhnya sama dengan dia menggelegakan di dalam perutnya apa? Api dari jahannam. Wa na'udzubillah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu, sesungguhnya orang yang makan dan minum, jadi sama aja hukumnya, bukan hanya terbatas pada minum dengan wadah terbuat dari emas dan perak, melainkan makan juga masuk. Barang siapa yang makan dengan piring terbuat dari wadah emas dan perak, sama hukumnya dengan ini. Bisa dipahami sekarang faedahnya? Mas Ali paham? Paham. Kalau terbuat dari gelas, tapi ada hiasan-hiasan dari... Enggak apa. Iya, itu sama itu. Sama aja. Enggak harus murni 100% emas. Ada keemasannya itu juga enggak boleh. Sama seperti ini. Ya, ada hiasan-hiasan dari emas. Yang dikenal emas benar. Kalau misalnya emas-emasan, kuning-kuningan biasa doang, maka enggak masalah. Oke, jadi ini emas harus emas beneran. Nah, sekarang bagaimana dengan emas putih? Sama emas juga kan? Terbitan orang Indonesia. Terbitan orang Indonesia? Luar negeri enggak bilang white. Enggak bilang emas ya? Enggak bilang white gold, bilang white lion atau white apa? Bilang apa? Enggak, antum kalau antum tahu, tafadhol, di share aja. Tahu platinum kata orang. Platinum. Tapi di sini biasa disebut platinum gold. Iya. Iya kan? Iya enggak? Iya, biasanya disebut platinum gold. Gold itu kan artinya emas juga. Nah, di sini gimana? Imma misalnya antum katakan itu bukan emas yang seperti yang di sini, imma gitu. Imma antum katakan itu sama dengan emas yang ini. Tapi kalau misalnya sama udah jelas hukumnya kan. Misalnya kita anggap itu sama dengan emas ini. Ya, kan ada kesamaan nama zahab, dan kita kenal itu juga zahab, walaupun namanya platinum tapi ada muqayyadnya gold gitu. Andai juga misalnya itu bukan gold yang dimaksud di sini. Lo. Bukan gold yang dimaksud di sini. Tetap aja itu syubhat kan? Maka meninggalkannya lebih ini, lebih aula. Ya enggak? Ini ada nyamuk langsung mati nih. Iya, toh itu ya. Juga perak dan lain-lain. Oke. Baik, kita menuju ke berikutnya. Ini perhatikan ini permasalahan bahasa. permasalahan bahasa. Wajimu yujar jirus thaniyatu maksuratun bila khilaf. Jim, ya lihat, perhatikan huruf jim dalam kata yujar jir yang kedua. Mana itu? Jim dalam kata yujarjir, jim yang kedua maksudnya, bukan yujarjir kedua. Dalam yujarjir ada berapa jim? Dua. Lihat yang kedua nih. Permasalahannya bukan di jim yang pertama. Kalau jim yang pertama itu udah jelas maftuh. Ja yujarjiru. Ini sekarang permasalahan kata nih. Ada dua pilihan, imma yujarjiru, imma yujarjaru. Antum pernah mendengar dalam sorof misalnya, ada fi'il madhi ma'ruf, ada fi'il madhi majhul. Contoh lain misalnya, dimudahin lagi. Ada kata ahsana fi'il madhi, ya. Ma'ruf atau majhul? Ma'ruf, normal. Ada uhsina fi'il madhi, bukan? Fi'il madhi. Ma'ruf atau majhul? Majhul. Walaupun uhsina bisa juga fi'il mudhari kalau sebelumnya ada harfun nasab, ya. Nah, taib, uhsina itu majhul. Yuhsinu fi'il mudhari', bukan? Ma'ruf atau majhul? Yuhsinu. Ahsana yuhsinu, ma'ruf. Kalau yuhsanu, majhul. Sekarang ada jarjaro, fi'il apa tuh? Fi'il apa? Madhi. Ma'ruf atau majhul? Ma'ruf. Jurjiro, fi'il madhi, kan? Jurjiro madhi, ma'ruf atau majhul? Majhul. Artinya apa? Kalau jarjaro artinya menggelagakan. Digelagakan. Kalau jurjiro berarti? Digelagakan. Sebagaimana anak? Doroba memukul. Doriba dipukul. Jadi ibarat kalau misalnya yang ma'ruf itu dalam Indonesia itu aktif voice, aktif. Kalau misalnya majhul, pasif, ya kan? Nah, taib. Sekarang ada yujar jiru, ya kan? Jar jayo, jar jaro yujar jiru, jar jaro tan mujar jirun, mujar jarun, jar jir la tu jar jir, mujar jirun, mujar jarun, mujar jarun, jur jiro yujar jaru, gitu kan? Dalam sorofnya, ya. Nah, di sini jim dalam kata jim yang kedua untuk yujar jir. Lihat, jim yang kedua di sini kasroh atau fathah? Yujar jiru kasroh. Nah, dikatakan di sini jim dalam yujar jiru yang kedua itu kasroh bila khilaf, tanpa adanya khilaf, tanpa adanya perselisihan pendapat. Maksudnya semua dari para ulama yang meriwayatkan hadis ini dan membaca hadis ini membacanya yujar jiru, bukan yujar jaru. Apa arti yujar jiru tadi? Menggelagakan. Kalau misalnya menggelagakan berarti membutuhkan fa'il gak? Subjek gak? Ya, membutuhkan kan? Atau misalnya ada fi'il membaca. Loh, siapa yang membaca? Harus ada subjeknya. Pelakunya siapa yang membaca nih? Harus ketahuan. Nah, di sini yang menggelagakan harus ketahuan siapa yang menggelagakan. Siapa di sini? Di hadis siapa? Orang yang meminum dengan wadah emas dan perak. Itu fa'ilnya. Ya. Baik, dah. Maf'ulnya objeknya apa? Apa yang digelagakan itu apa? Nar. Nar. Oke, udah. Kita udah tahu ada subjek, predikat, ada objek, weh. Subjek itu fa'il, predikat fi'il, objek itu maf'ul bih. Dari sini subjeknya adalah alladzi yashrabu fi na'i dhahabi wal fiddah. Predikatnya adalah yujarjiru. Objeknya apa di sini? Hah? Nar. Oke. Okay. Itu bentuknya ma'ruf atau majhul? Aktif atau pasif? Aktif. Bisa enggak dijadikan pasif? Bisa. Gimana caranya? Yujar jaru naru. Nar di sini kembali posisinya tadi yang maf'ul bi sekarang menjadi naibul fa'il namanya. Paham di sini? Insyaallah. Alhamdulillah atau insyaallah? Alhamdulillah. Bapak belum paham, Pak? Iya, enggak apa-apa. Bingung. Masih bingung, enggak apa-apa insyaallah. Insyaallah kedepannya lebih bingung lagi, Pak. Enggak apa-apa. Tenang aja, ini enggak dibebani tes ujian enggak, Pak. Jadi antum datang hadir, yang penting insyaallah dapat berkahnya insyaallah ya. Terbiasa dengan aerobik. Enggak apa-apa, awal-awal bingung tuh udah masyhur biasa, enggak apa-apa. Oke. Baik, itu yang dipermasalahkan sini. Jim dalam yujar jir jim yang kedua kasrah tanpa khilaf. Kata siapa? Kata qolahu An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi dalam kitab Al-Iqlid, dalam kitab namanya Al-Iqlid karya Ibnu Farkah, Hikayatul Khilaf, penyebutan penghikayatan adanya khilaf dalam masalah ini. Maksudnya apa? Ada yang meriwayatkan fa innama yujarjiru fi batlihi nara, itu aktif ma'ruf. Ada yang meriwayatkan dengan pasif atau majhul, fa innama yujarjaru fi batnihi narun. Paham di sini? Apa Abu Nawra udah paham? Bisa langsung dipahami, bisa ketangkap dah? Antum paham? Jadi antum paham? Mas Ali? Kurang? Insyaallah, alhamdulillah. Antum mengatakan insyaallah, mengatakan insyaallah aja itu udah sebuah kebahagiaan buat diri anak. Mas Malik, paham? Khalid? Tadi yang jari-jari gimana? Nah, subsini lah. Anak perhatikan. Tadi kita punya ma'ruf, kita punya majhul. Dia punya aktif, dia punya pasif. Kita punya memukul, kita punya dipukul, ya kan? Kalau fa innama yujarjiru fi batrihi nara, berarti dia menggelegakan di perutnya apa yang digelegakan? Nar, api neraka, api jahannam, na'udzubillah. Itu yang kata Imam Nawawi harus seperti itu tanpa ada khilaf, teksnya seperti itu bacanya. Tapi kemudian dalam kitab Al-Iqlid namanya disebutkan oh ada khilaf. Yaitu ada yang mengatakan di antara ulama meriwayatkannya bukan fa innama yujarjiru fi batnihi nar, tapi fa innama yujar jaru. Tadi ingat ada yujar jiru, ada yujar jaru. Kalau yujar jiru itu aktif atau ma'ruf, kalau yujar jaru itu pasif atau majhul. Nah, yujar jaru berarti artinya apa? Menggelegakan atau digelegakan? Digelegakan di perutnya. Apa yang digelegakan? Digelegakan api neraka, nar. Nah, nar di sini karena sebagai naibul fa'il untuk yujar jar, maka dia mansub atau marfu. Berarti yujar jaru fi batnihi naru atau narun min jahannam. Bisa paham enggak? Maksudnya paham enggak di sini? Ini permasalahan mungkin remeh sekali, tapi inilah ilmu ya. Hikayatul khilaf. Wa amman nar, adapun nar. Ya, fayajuzu fiha ar-raf'u wan nasbu. An-nar dalam ini fa innama yujarjiru fi batnihi nar, itu boleh marfu, boleh mansub. Paham enggak? Boleh kayak gini nih. Fa innama yujarjiru fi batnihi narun, boleh. Fa innama yujarjiru fi batnihi narun, boleh. Kenapa? Karena antum tahu ada fi'il namanya lazim dan mutaaddi. Lazim itu adalah intransitif, mutaaddi itu transitif. Enggak tahu juga. Antum nih. Ada fi'il kata kerja yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Misalnya saya tidur. Diam. Langsung diam dia. Saya tidur, butuh objek enggak? Enggak butuh kan? Udah saya tidur aja. Berarti ini namanya intransitif atau dalam arabiknya lazim. Ingat itu, lazim. Ada kalimat atau fi'il saya meniduri. Saya meniduri. Membutuhkan objek enggak? Berarti ini transitif dan dalam arabiknya apa? Mutaaddi namanya. Oke. Okay? Itu jadi ada fiil, ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. ada kata kerja yang dia bisa membutuhkan objek, dia juga bisa tidak membutuhkan objek. Contohnya di Indonesia apa? Saya menulis, nulis. Saya menulis. Normal enggak? Bisa enggak? Bisa. Berarti menulis di sini enggak membutuhkan objek. Berarti keadaan saya menulis, ya udah, oh dia lagi menulis. Udah. Tapi bisa enggak saya menulis sebuah puisi? Bisa. Ah, berarti menulis di sini dia membutuhkan objek. Baik. Berarti menulis, kata kerja menulis itu berfungsi ganda, bisa dia membutuhkan objek, bisa juga enggak butuh. Begitu juga dengan jar jaro yujar jiru. Bisa artinya menggelagak, yaitu menggelagak doang, berkobar doang, menggelagak gitu. Kayak kayak misalnya kalau antum lihat air mendidih tuh, ah itu jor-jor itu artinya. Nah, air baru mendidih kayak di sini naudzubillah, blok-blok-blok gitu kan. Bisa juga jar-jar-jar-jiru bermakna menjadikan gelagak atau menggelagakkan. Bergolak ya. Bukan, kalau bergolak itu enggak membutuhkan objek. Ya bergolak bisa dan menggolakkan juga bisa. Bisa dipahami di sini? Pak bisa paham, Pak? Ah. Nah, ketika kita tahu itu, jar-jaro itu bisa bermakna menggelegak tanpa objek, bisa juga bermakna menggelegakkan dengan adanya objek, maka kita lihat boleh nar di sini, boleh rafa, boleh nasab. Boleh innama yujarjiru narun, boleh innama yujarjiru narun, boleh. Kalau yujarjiru narun, fa'ilnya yujarjiru siapa? Nar. Gitu kan? Nah, kalau misalnya yujarjiru naron, fa'ilnya yujarjiru siapa? Yang minum itu. Paham di sini? Berarti naron di sini maf'ulun bih. Nah, cuma memang masalahnya adalah kalau di ini, kalau misalnya kita bilang yujarjiru naron, masalahnya adalah naron itu mu'annath. Kenapa enggak antum sebut tujarjiru? Gitu kan? Itu masalah. Tapi udah, kita enggak usah merepotkan diri dalam hal itu karena kita membahas fikih. Tapi dibahas di sini. Ya, cuma ya, makanya amanat juga kalau kita membahas kitab, ya kita bahas juga apa yang perlu kita bahas, oke. Wa nasbu huwa as-sahih. Coba di sini lihat. Nasab berarti yujarjiru fi batnihi naron. Itu yang as-sahih. Kita udah tahu kalau misalnya beliau menyebutkan as-sahih, berarti lawannya itu batil. Berarti bagi beliau perofaan nar itu tidak sahih, salah. Karena nar itu mu'annath bukan? Mu'annath. Berarti harusnya tujar jiru narun. Oke. Tapi kemudian wa nasbu wa sahih wa ma'nahu, ma'nanya adalah anna syariba, bahwasanya syarif apa arti syarif? Berarti kalau ada orang namanya syarif, artinya apa syarif? Bukan, itu syarif artinya mulia. Ya. Jangan sampai salah. Uin syarif hidayatullah, uin peminum. Syarif, yaitu peminum. Orang yang minum itu, dari apa yang dimaksud minum di sini, minum dari wadah terbuat dari emas atau perak. Yulkin naro. Jadi kalau misalnya tafsiran untuk yujarjiru fi batnihi naro, peminum yulki. Alqa yulqi artinya adalah ngapain? Melempar. An-nar, api. Fi batnihi, di perutnya. Na'udzubillah. Jadi ibarat melempar api. Masukin api di perutnya. Bijar'in mutatabi'in yusma'u lahu jarjarah. Di sini jarak, di sini artinya apa jarak? Yang lebih tepat artinya apa? Takutnya salah. Jadi orang ini, ini mana dia? Enggak tahu di mana. Kalau misal seorang peminum tersebut ibarat dia melemparkan api di perutnya, bijara jara itu tegukan dengan ya dengan tegukan mutatabi' yang berangsur, yang berkala-kala, berterus-menerus mutatabi'. Yusma'u lahu jarjarah, didengar dengannya itu sebutannya jarjarah. Wahi as-saut, jarjarah itu adalah suara. Jadi kan kalau misalnya kita meneguk ayat Tuhan, kira-kira antum pernah ngelihat ini galon kalau misalnya habis antum ngelihat, kan biasanya dia langsung berjar-jaroh itu, jar-jaroh, guluk-guluk. Nah itu seperti itu. Antum ketika meneguk air dan ini gelas ini terbuat dari fiddah misalnya atau zahab, maka ibarat antum menyuarakan ini, menyuarakan api, menggelegakan api, gelugak api, guluk-guluk. Ya itu maksudnya dari yujar jiru fi batnihi naron min jahannam. Wallahu a'lam. Wahiyya as-saut. Jar-jaroh itu suara. Suara li taraddudihi fi halqihi, karena taraddudnya, bulak-baliknya atau berlangsungnya fi halqihi. Halq itu artinya apa? Kerongkongan. Ya, di sini kan. Kan suaranya kan di sini, bukan suara di perut. Gitu kan? Nah, fi halqihi. Wa ala riwayatir raf'i, dan berdasarkan riwayat yang rafa', rafa' di sini maksudnya apa? Narun. Nah. Ya, fi batnihi narun. Takunun naru fa'ilah. Maka nar itu menjadi fa'ilah. Fa'il untuk yujarjir. Itu kalau misalnya tetap yujarjir, apa? Ya bisa yujar, sahih. Nar menjadi fa'ilah, yujar jiru fi batnihi narun, wa ma'nahu anna nara tusawwitu fi jawfihi, bahwasanya api itu tusawwit, membuat suara di jawfnya, di perutnya, di rongga perutnya. Afanallahu ta'ala minha, semoga Allah menghindari kita dari hal tersebut. Oke, okay, baik. Berikutnya Mas Ali membaca. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا إن أقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول قديم للشافعي أنه يكره والمحققون لا يعتدون بخلاف داود وكلام الشافعي مؤول كما قاله صاحب التقريب مع أن الشافعي رجع عن هذا القديم فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والطهارة والأكل بالملعقة من أحدهما والتبخر بمجمرة منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكهولة والميل وظرف الغالية وغير ذلك سواء الإناء الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي قصدي فطال لقصد زينة النساء زينة النساء للزوج والسيد. قال النووي رضي الله رحمه الله تعالى في شرح مسلم berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab syarah sahih Muslim. Qala ashabuna berkata ashab kita, ashab di sini siapa? Ashab siapa? Ashab itu ashab Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Para ulama besar mazhab Syafi'i mereka berkata in aqdal ijma'u 'ala tahrimil akli wasyurbi, telah terjadi, telah terakadkan, telah terputuskan adanya ijma', kesepakatan ulama. Ini berarti dalil. Ijma' itu adalah dalil. Ala tahrimil akli, atas apa? Pengharaman ngapain? Makan. Wasyurub ngapain? Minum. Wasairil istimal, dan seluruh sa'il itu seluruh. seluruh penggunaan fi ina'i dhahabin aw fiddah, dalam penggunaan terhadap apa? Wadah emas dan perak. Illa ma hukiya an Dawud, kecuali apa yang terhikayatkan tentang atau dari Dawud. Ada seorang alim dulunya adalah penganut mazhab Syafi'i, namanya Dawud. Namun kemudian beliau membuat suatu mazhab tersendiri, yaitu mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiri, ya, yang kita kenal mazhab Zahiri itu mazhabnya Dawud, yang dulunya adalah faqih Syafi'i, tapi kemudian bikin mazhab Zahiri. Dan sekarang mazhab Zahiri tidak ada, ya, kecuali apa yang terhikayatkan dari Dawud. Jadi Dawud itu tidak, atau Dawud beda sendiri. Kalau ulama bersepakat apa, bahwasanya haram makan, minum dan seluruh penggunaan dengan wadah emas dan perak, Dawud tidak setuju dengan itu. Nah, illa ma hukiya an Dawud, dari kata wa qaulin qadimin li Syafi'i annahu yukrah. Ini perhatikan, dan kita tahu Syafi'i punya qaul qadim, perkataan lamanya Imam Syafi'i, yaitu sebelum sampai ke Mesir, sebelum 201 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya menggunakan wadah emas dan perak untuk makan, minum dan kegunaan lainnya, itu beliau mengatakan dengan lafal yukrah. Yukrah kalau kita pahami sekarang apa? Makruh. Kalau kita pahami sekarang enggak sampai dosa, enggak sampai haram, ya kan? Itu dikatakan qaul qadimnya Asy-Syafi'i. Berarti mafhum atau apa yang terpaham dari sini, qaul jadidnya, perkataan barunya Imam Syafi'i adalah haram. Perkataan lamanya Imam Syafi'i adalah makruh. Itu yang terpahami secara zahir. Tetapi kemudian dikatakan wal muhaqqiqun, dan para detektif ilmu, para detektor ilmu, la ya'tadduna bi khilafi Dawud, mereka la ya'taddun, enggak menganggap, enggak ditanggepin khilafnya Dawud, ucapannya Dawud di sini az-zahiri enggak dianggap. Semua udah sepakat enggak boleh pakai ina zahab wal fiddah untuk apapun. Dawud bilang, apaan, boleh, enggak, saya enggak setuju. Ah, siapa sih lu? Ya. Enggak dicuekin aja. Enggak dianggap. Jadi enggak dianggap sebagai menyelisih. Jadi ini syadz sendiri dah. Enggak dianggap. Itu yang pertama. Permasalahan pertama ketika kita ketahui adanya perselisihan dari Dawud. Kemudian bagaimana permasalahan qaul qadimnya Syafi'i annahu yukrah. Nah, wa kalamu Syafi'i, menjawabnya wa kalamu Syafi'i muawwal. Kalamnya Imam Syafi'i itu bisa ditakwil bahwasanya dahulu di zaman mutaqaddimin, di zaman salaf, ketika dikatakan aku membenci, akrohu terhadap suatu hukum, itu maksudnya adalah aku mengharamkannya, aku enggak menghalalkannya. Antum dibuka aja jaketnya, bro. Itu syaitan itu. Dibuka aja, pakai kaos enggak apa-apa. Asan pakai kaos enggak apa-apa. Kaos bola juga nih. Oh iya. Iya. Itu kan Chelsea, syaitan itu kan. Iya, itu singa, cuman itu syaitan, lambang syaitan. Kalau dibuka syaitan yang kelihatan. Iya, oke. Kita lanjutkan. Wa kalamu Syafi'i muawwal, kalamnya Imam Syafi'i itu bisa ditafsirkan. Tafsirnya gimana? Yukroh di sini maksudnya yuhram, yuharram, diharamkan. Iya. Jadi bukan makruh yang kita kenal dalam usul fiqih sekarang. Makruh berarti ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Itu sebagian definisi seperti itu. Ya, makruh adalah apa yang orang yang meninggalkannya itu dapat pahala dan yang melakukannya tidak berdosa, itu kan? Atau dalam definisi lain dari makruh, ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzam, yang dilarang oleh syariat namun tidak mengharuskan, ditinggalkan. Itu salah satu definisi makruh. Tapi di sini yukrah, di sini maknanya yuharram, itu takwilannya ya. Kama qalahu sahibu taqrib, sebagaimana dikatakan oleh pemilik kitab namanya Taqrib. Taqrib di sini bukan taqrib yang ini, bukan taqrib mata Nabi Suja, namun ada taqrib lain. Ma'a anna syafi'iyya raja'a an hadzal qadim, bersamaan misalnya pun kita katakan Syafi'i mengatakan itu makruh, tapi Syafi'i bagaimanapun telah rujuk dari perkataan yang qadim ini. Andai misalnya kita bilang Imam Syafi'i dulu mengatakan ini makruh, dalam arti makruh secara usul fikih, enggak sampai haram misalnya, okelah kayak gitu. Tetapi di qaul jadidnya di Mesir, Imam Syafi'i sudah jelas mengatakan itu haram, maka sudah jelas pendapat Imam Syafi'i yang lama itu tidak dipakai, melainkan pendapat yang baru ini, yaitu bahwasanya itu haram. Ketika telah terjadi pendapat Syafi'i mengatakan ini haram, maka hasala annal ijma'a, terwujudkan bahwasanya ijma' mun'aqid, menjadi sah ijma' ala tahrim isti'mali ina'i dhahabi wal fiddah, atas pengharaman apa? Isti'mal artinya penggunaan ina, artinya wadah dari terbuat dari zahab dan fiddah, untuk ngapain? Akal, makan, syurb, minum, dan toharah, bersuci. Bejana misalnya terbuat dari perak, antum bersuci dengan bejana itu haram. Wudu antum sah gak? Sah. Wudu antum sah, tapi dosa. Karena di sini yang dilarang bukan masalah wudunya, tapi masalah penggunaannya. Itu berarti bukan wudunya yang dilarang, tapi penggunaannya. Ya, penggunaannya itu yang membuat dia berdosa. Contoh misalnya, antum isbal. Haram atau dosa atau dan pahala? Masya Allah, masih ragu. Dosa dong, dosa gak? Kata antum sebagian memakruhkan, sebagian mengharamkan. Tapi dapat pahala enggak orang isbal, dapat pahala enggak? Ada enggak orang isbal dapat pahala? Enggak, udah. Ngapain ditakwilkan-takwilkan gitu? Isbal misalnya, dapat dosa enggak? Dosa. Antum sholat dengan isbal, sah enggak sholatnya? Sah. Karena itu bukan masuk rukun, bukan masuk syarat sah sholat, bukan. Syarat sah sholat tidak boleh isbal. Enggak ada. Ada hadisnya memang, tapi hadis palsu. Atau minimal dhaif jiddan, enggak bisa dijadikan hukum. Hadis bahwasanya salat dengan isbal tidak sah, ada hadisnya cuman palsu atau dhaif jiddan. Nah, salatnya sah tapi dapat dosa enggak? Dapat dosa. Dosanya bukan dosa karena salatnya, tapi dosa karena isbalnya itu. Gitu. Ya. Nah. Karena apa? Karena isbalnya ini enggak berkaitan dengan syarat sah salat atau rukun salat. Coba diantara salat sah salat itu adalah menutup aurat, ya enggak? Kemudian antum memakai celana gosok, celana nyolong misalnya, dari jemuran orang, kan haram itu. Antum pakai itu celana pas salat, salatnya sah enggak? Tidak sah. Woi, sah terus lah antum. Kenapa tidak sah? Sah tapi haram gitu. Bukan sah tapi haram. Enggak sah. Udah haram enggak sah pula. Kenapa? Karena berkaitan dengan syarat sah salat. Syarat sah salat apa? Menutup aurat kan? Antum menutup auratnya dengan benda haram kan? Maka enggak sah. Tahu bedanya? Tahu enggak bedanya? Enggak tahu. Berarti antum harus belajar usul fikih, makanya pekan depan antum harus hadir. Ghosob itu dari zatnya haram asalnya ya. Ghosob kan haram, ya kan? Yang antum pakai itu haram enggak? Haram. Antum menunaikan syarat sah salat dengan sesuatu yang haram, berarti syarat sah salat sah enggak? Enggak. Syarat sah salat apa? Menutup aurat kan? Antum menutup aurat dengan sesuatu yang haram, sah enggak? Enggak sah, harus dengan sesuatu yang halal. Karena dia masuk ke syarat. Beda dengan isbal tadi. Isbal kan sini, kan enggak nutup aurat kan? Paham sih? Kalau kalau misalnya pakaian itu kita boleh dikasih itu. Pas kemudian kita tahu nih yang ngasih nih koruptor. Yang ngasih koruptor. Hmm. Itu yakin enggak pakaian koruptor gitu ya. Enggak boleh kita terima. Koruptor, pegawai bank atau apa? Jadi udah terlanjur di mana itu pakaian? Kasih ke anak. Gak tuh kasih ke fakir masakin aja. Ah, jangan dipakai, jangan pakai. Kalau itu masih itu tergolongnya syubhat itu. Kalau dari pezina malah boleh ya? Hah? Kalau pakaian dari dikasih pezina gitu. Dikasih dari pezina. Enggak, dia tergantung pakaian ini hasil dari enggak tahu kesempatan zinanya. Enggak, dia ini kan ada kemungkinan dia memang pekerjaannya pezina doang. Ima dia ada pekerjaan lain. Pezina doang. Ya enggak, jangan apapun itu. Apalagi dikasih dirinya ke kita, jangan. Iya, enggak. Kalau bisa, kalau misal pun dikasih dan enggak enak untuk menolak, antum ambil terus kasih ke fakir miskin yang membutuhkan aja. Kalau untuk penempatan dalil yang dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya, enaknya buat kita terus dosanya buat antum gitu gimana? Ya, itu bisa, cuma kan antum coba antum bayangkan antum ngambil dari orang yang memang syubhat haram. Antum ada enggak perasaan memang enak perasaannya? Ini apa enggak sebaiknya pakaiannya dibakar aja daripada enggak dibakar malah mubazir. Masih banyak orang yang membutuhkannya. Baiknya kita kasih ke orang yang membutuhkannya. Ibarat kalau misalnya dipakai orang itu lagi kan dikatakan kita haram untuk makainya. Terus kita kasih ke orang sesuatu. Orang itu kan enggak tahu orangnya. Oh gitu. Kalau enggak tahu jadi enggak apa-apa. Ibarat antum mensucikan harta nih. Membersihkan harta. Kemana membersihkan harta? Antum misal kerja di bank atau gimana gitu kan? Atau di PNS dapat gratifikasi atau dana yang enggak jelas itu. Riba bank. Riba lah atau apalah dana enggak jelas. Kan enggak boleh dipakai untuk pribadi kan? Antum al-tazkiyah mal, antum salurkan mal itu. Sebagian ulama mengatakan untuk keumuman orang, kayak misalnya jembatan, apa pagar atau apa, yang penting untuk keumuman orang, maslahat manusia banyak gitu, jalanan. Tapi ada juga ulama berpendapat dan insya Allah ini yang lebih tepat juga, bahwasanya boleh untuk apapun selain bukan untuk pribadi. Misalnya memang ada fuqara masakin di sekitarnya, kasih. Itu nggak usah dibilang ini dari harta haram, nggak usah bilang gitu. Udah, ini yang penting tuh harta haram ini bukan buat pribadi, bukan untuk makanan dan pakaian pribadi, udah. Sehingga ketika media antum sebagai mediatornya, penengahnya, itu udah hilang dari tangan kita, itu berarti hukumnya udah bukan syubhat lagi, bukan haram lagi. Itu udah hukumnya udah untuk siapa yang menggunakannya sekarang. Misal fakir miskin untuk makan udah berarti buat mereka udah halal menjadi. Walaupun kita fakir miskin juga. Walaupun kita fakir miskin juga. Ya walaupun kita pikir miskin, kan kita bisa hasil langsung. Yang kedua. Jadi ya, ada orang yang mediatornya. Gitu. Ya walaupun kita pikir miskin juga gak apa-apa sih. Menerima gak apa-apa. Dari harta haram dengan niatan bukan sedekah. Paham? Niatan sedekah itu beda dengan niatan tazkiyatul mal. Sedekah itu kan mengharapkan pahala. Ya kan? Kata Nabi SAW, wala sedekata min hulul. Tidak sah sedekah dari hasil hulul. Ima riba atau harta rampas perang atau apalah, nyuri. Kalau diniatkan sedekah enggak bisa. Tapi kalau diniatkan untuk membersihkan harta, kan membersihkan harta berarti kan ada kotoran kita buang gitu. Dan ketika kita buang apakah masih menjadi kotoran? Udah enggak, itu jadi harta normal statusnya secara maknawi. Gitu. Jadi itu fuqara masakin enggak apa-apa, kalau kita miskin dapat dana dari harta itu enggak masalah insyaallah. Selama benar-benar kita miskin. Enggak masalah, itu yang lebih tepat. Jadi enggak mesti sekedar untuk pembangunan fasilitas umum. Ada orang itu buat perantara kita, bukan buat koruptornya kan? Apa? Apa koruptornya saya mau bersihkan. Itu buat perantaranya kan tadi yang membersihkan itu. Boleh dengan perantara, boleh langsung. Kalau saya koruptor, saya mau membersihkan itu, saya berikan orang itu yang koruptor. Iya. Jadi antum langsung aja kayak gitu. Kalau ini kita punya utang, dapat duit dari koruptor atau dari rentenir gitu kan? Bayar utang antum pak, kalau itu beda lagi itu. Ya nggak, maksud gini, jadi kita dapat duitnya dikasih sama orang rentenir gitu ya, karena mungkin sifatnya karena terima kasih dan sebagainya, atau dikasih sama koruptor, kita tahu uang ini uang haram gitu, tapi kita mau pakai buat bayar utang kita, boleh nggak? Jangan, itu pribadi mainnya. Pribadi. Jadi nggak bisa kok itu, nggak bisa. Kecuali kita kan nggak tahu dia duit apa, lalu kita tahu ya karena dia ngasih. Karena koruptor. Karena dia kerjanya cuma itu. Andai dia punya kerjaan lain yang halal, maka insya Allah kita husnuzon aja ini dari sana gitu loh. Gitu. Ya. Nah, pentah ngomong gitu kan masih wadah-wadah emas. Itu nantilah 5 tahun lagi kita bulbuyo, itu masih 5 tahun lagi, Pak. Mana tadi kan kita langsung pecah konsentrasinya. Ijma ini terjadi munakidun ala tahrimi isti'mali ina'i dhahabi wal fiddah fil akli wa syurbi wa taharah. Wal akli bimil'aqatin min ahadima, itu enggak boleh. Makan dengan mil'aqah, artinya apa mil'aqah? Sendok dari salah satu keduanya, imma dari emas, imma dari perak. Kita makan sendok terbuat dari perak, maka haram. Iya, makan sih makan, tetapi dia berdosa dengan makannya itu. Oke. Kemudian contoh misalnya antum buka puasa. Antum buka puasa makan ongol-ongol atau apa, agar-agar lah, ongol-ongol kan itu beda lagi. Agar-agar dengan sendok terbuat dari perak. Buka puasa antum sah enggak? Sah. Sah. Sah, karena yang dilarang bukan buka puasanya, tapi dilarang adalah penggunaannya gitu kan. Sah buka puasa. Jadi, lok. Wah, anda belum buka puasa nih. Enggak sah soalnya buka puasanya karena apa? Sendoknya terbuat dari fiddah, enggak gitu. Buka puasanya sah. Berarti udah buka puasa. Gitu. Kalau kayak gitu enak nanti di tengah siang hari. Duh, kok buka jam segini? Kan pakai sendok dari emas. Kan enggak boleh. Biar anda dapat haram, tapi kan enggak batal puasanya karena ini kan enggak bisa gitu kan. Itu. Makanya perlu ditafsir, dirinci lagi. Wa tabakhuru bi mujmarati minha. Tabakhur itu artinya bukhor. Bukhor itu asap, buih, gimana sih enaknya? Gimana enaknya? Menguapi penguap emas gitu, dengan alat menguapi pakaian dengan alat penguap emas. Ini maksudnya gimana? Tahu? Menguapi pakaian, ha? Setrikaan emas mungkin gitu ya maksudnya. Masya Allah, keren banget ya. Enggak boleh menyetrika dengan setrikaan emas. Tetapi hasil dari setrikaan dari pakaian itu boleh enggak dipakai? Boleh. Enggak masalah. Kan yang dilarang itu penggunaannya. Penggunaannya. Ya, oke. Okay. Wa jami'i wujuhil isti'mal, dan seluruh sisi-sisi penggunaan apapun itu. Ya. Dikecualikan nanti untuk perhiasan, itu beda lagi. Ya, untuk perhiasan ada bab tersendiri nanti insyaallah dibahas. Wa minha termasuk juga wujuh istimal, sisi-sisi penggunaan adalah mukhulah. Antum tahu kahal? Celak. Tempat celak terbuat dari emas boleh enggak? Enggak boleh. Ya, baik tempatnya atau tusukannya itu terbuat dari emas. Sama perak juga, enggak boleh. Ya. Tapi kemudian wal mil, kalau mil di sini juga alat untuk mencelak. Mil itu alatnya wa dzarfil ghaliyah. Dzarf ghaliyah. Wadah minyak ghaliyah. Ghaliyah itu minyak wangi yang mahal. Wadah minyak wangi. Kayak misalnya anda punya misal minyak wangi, wadahnya gimana gitu kan. Misal wadah minyak wangi kayak gini. Ini self-care ini. Minyak wangi. Ini buat pusing. Nah, wadahnya terbuat dari emas atau tutupnya ini, maka nggak boleh gitu. Ya, itu. Karena apa? Karena ini digunakan. Dan ini bukan perhiasan. Nggak ada orang pakai cincin. Ini nggak ada. Pakai kalung. Ini wadah. Nggak ada. Ya. Sawaun al ina usagir wal kabir. Sama podo baik. Gitu kan? Apa? Sami mawon. Jadi sami. Al-ina wadah tersebut, baik itu kecil maupun besar, tetap haram, dilarang dua-duanya. Wa yastawi fit tahrimi ar-rajulu wal mar'atu bila khilaf. Sama di sini dalam urusan haram, pengharaman, untuk rojul maupun marah. Lanang karo wedok podo-podo. Bila khilaf tanpa ada perselisihan. Wa innama, tetapi melainkan furriqa, di tafriq, dibedakan baina antara rojul dan marah. Dalam hal apa? Fit tahalli, dalam hal tahalli berhias. Tahalli artinya berhias. Liqasdi zinatin nisa lizawji wasayid. Liqasdi untuk maksud apa? Zinah. Oh, masya Allah, untuk berzinah. Perhiasan. Zinah di sini artinya perhiasan, bukan zina. Ya. Perhiasan siapa? Cah wedok. Anisa, perempuan. Perempuan. Nah, berarti ini khusus perempuan untuk siapa? Lizauji awis sayyid. Aw, pakainya aw aja sini baiknya. Untuk bojone. Nah, zauj untuk suaminya atau untuk sayyid. Sayyid nama orang bukan? Enak banget kalau nama orang sayyid bisa buat perempuan-perempuan semua. Sayyid di sini tuan. Berarti kalau misalnya zauj, posisi nisa ini zaujah. Kalau misalnya sayyid posisi nisa ini berarti i'amah, budak. Bukan budak pembantu di sini sekarang. Kalau oh enak banget kalau misalnya pembantu datangin dari Jawa pembantu, oh kamu itu budak saya, berarti saya boleh menjimai kamu. Karena kok budak tuh enggak terbatas. Antum punya budak 10 satu rumah, silakan, budak perempuan maksudnya. Silakan gunakan. Ih, masya Allah, super power. Iya. Kalau antum bisa menafkahi mereka karena wajib menafkahi. Ya, itu boleh. Nah, kalau sekarang budak dikiaskan dengan pembantu rumah tangga atau pembantu rumah tangga dikiaskan dengan budak, waduh. Itu udah mantap itu. Semua orang-orang kaya itu punya budak masing-masing. Wah. Itu bisa jadi merebak perzinahan. Jadi budak pun ada hukum-hukumnya, adapun PRT atau PBB itu PRT pembantu rumah tangga, PBB para babu-babu. Nah, itu semuanya itu beda lagi. Beda hukum, bukan masuk ke hukum budak, wallahu a'lam. Udah, wes kapok. Ya, insyaallah pada pekan depan kita akan melanjutkan. Pekan depan ya. Pekan depan ya. Ya, silakan. Di sini penggunaan wadahnya itu langsung dari wadahnya atau misalnya kondisi seperti ini dalam satu wadah makanan dibuat dari emas, makanan itu kalau nggak dimakan mubazir jadinya. Apakah kita pindahkan ke tempat yang bukan emas? Iya. Makannya boleh. Iya, nah, itu boleh, boleh. Asal jangan di wadah itu. Tapi dengan kita langsung dari wadah itu. Langsung dari wadah itu yang nggak boleh. Adapun kalau dengan perantara maka nggak masalah insyaallah. Kan perantara itu maksudnya. Jadi ditaruh di tempat lain lagi gitu. Nah, iya, kemudian baru makan di tempat lain itu enggak apa-apa. Asalnya dari yang apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan yang dilarang adalah penggunaan. Langsung. Ha. Kalau misalnya kayak tadi itu bukan penggunaan. Yang dosa itu adalah yang memasak di wadah itu. Ya, misalnya ada penggorengan terbuat dari perak. Kalau ada, gitu kan? Terus orang itu masak di situ, di restoran, gitu kan? Yang dosa siapa? Ya orang itu. Kemudian nanti kan kemudian ditaruh di piring masing-masing yang biasa terbuat dari batu dan semacamnya. Iya, soalnya dia bilang makanan itu akan menjadi menggagat, menggagat. Gitu. Ini disebabkan penggunaan langsung, bukan langsung disebabkan. Disebabkan penggunaan langsung, gitu ya? Bagaimana dengan tinta emas? Ah, itu sekarang, itu cuma mubalah kok, bukan. Enggak, maksudnya sekarang kan kayak di Abu Dhabi kan mobilnya udah lapisan. Gimana? Mobilnya udah emas semua gitu. Siapa? Di kan sekarang udah banyak kayak gitu trennya di jam emas sama dengan cincin emas kan, tapi sekarang mobilnya mobil emas gitu. Itu haram, itu semua haram. Jadi emas juga haram. Sairil istimal ya. Iya, istimal, masuk ke istimal. Tapi kalau bagi perempuan pakai emas boleh? Boleh, tapi untuk perhiasan. Dan itu pun perhiasan yang normal untuk tubuhnya. Makanya mungkin aja untuk jam itu disamakan dengan gelang emas, boleh. Tapi kalau kaki jelas gak boleh. Berarti orang dulu yang gigi emas gak boleh makan? Enggak, gigi emas itu gak boleh. Ya, makan sana. Cuma dosanya. Dosa? Sama dengan dosanya makan atau dengan. Ini gigi emas karena memang emang asli dia kuning giginya atau gimana? Kan zaman dulu trennya kan gigi emas. Gigi emas itu lah boleh. Dosanya apa sama dengan makan langsung dengan wadah emas? Sama, sama itu. Karena gini, karena kita makan langsung dengan wadah emas. Coba sini wala taqulu wala tashrabu fi di dalamnya. Antum ketika minum, ketika makan dan ada gigi emas, itu udah pasti mengistimal nggak gigi emas itu? Pasti menggunakan gigi emas kan, ngunyahnya kan? Makanya ini malah justru lebih parah daripada menggunakan piringnya, karena ini jelas langsung menggunakannya gitu. Maka nggak boleh gigi emas itu, iya, haram. Ya boleh nambel gigi, boleh dia masang gigi, boleh. Itu pun dengan hukum-hukum tertentu ada lagi masalah itu. Dan itu enggak boleh dengan gigi yang terbuat dari perak atau emas. Kalau untuk perempuan boleh enggak? Tetap enggak boleh. Itu bukan termasuk perhiasan itu. Gigi itu bukan termasuk perhiasan. Kalau yang ngikat-ngikat gigi pakai kawat itu gimana? Asli enggak boleh itu. Kecuali kalau memang dia terlalu berlebihan jontor-jontornya, apa namanya? Tonggosnya atau hilang giginya atau gimana? Ya satu ke depan 5 meter, satu 2 meter belakang atau ke barat, giginya selalu ke barat, dia ke timur dia gigit. Artinya berarti boleh, jadi dia niatnya ingin ngebahagiain suaminya gitu, jadi mungkin apa namanya giginya itu kan nggak rata gitu. Nah, kalau nggak rata, ini nggak rata biasa, nggak sampai ke derajat fahish, maka nggak masalah. Tapi kalau sampai derajat orang yang melihat tuh jijiki, gila nih, gitu kan? Nggak boleh itu. Itu masih normal. Kecuali kalau misal orang ngelihat tuh udah jijik gitu. Gitu. Apalagi suami gitu. Maka boleh dia mengubah itu. Boleh kalau misalnya memang suaminya, dia misalnya punya suami, suaminya tuh benar-benar kalau misal kayak gitu terus saya enggak ridho dah. Sudah maju gitu kayak bemo gitu, bajai gitu maju gitu. Masyaallah. Ya mungkin kan setelah nikah baru muncul masalahnya. Sebenarnya kan pakai cadar. Banyak operasi plastik itu, Ustaz. Jadi setelah dioperasi plastik jadi cantik ya kelihatannya. Itu enggak boleh, itu tajmil seperti itu enggak boleh. Haram, itu mengubah ciptaan Allah. Enggak boleh yang seperti itu, kecuali kalau memang dia operasi itu karena terlalu buruk sehingga orang kalau ngeliat dia itu sangat ngeri gitu ngeliatnya. Maka ini insya Allah tidak masalah insya Allah. Adapun kalau sekedar untuk mencantikkan diri, menambah kecantikan atau menormalkan dari yang tadinya normal aja, itu haram, itu mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Baik gigi, baik muka, mata, alis dan semacamnya, alis dicukur itu termasuk gak boleh, haram. Selain itu tasyabuh juga. Kalau celak itu boleh gak sih bagi kita? Celak itu sunnah, termasuk Rasulullah juga pakai celak sunnah, tetapi dengan kadarnya. Ya kadang kalau orang pakai celak nanti jadinya ya orang imo gitu kan, hitam gitu. Iya. Jadi ada yang kayak cewek aja misalnya pakai celak gitu. Enggak, itu enggak gitu juga. Tapi memang ada kadar yang mirip cewek. Ada kadarnya, itu tebal banget gitu kan. Itu bisa mungkin. Jadi kalau misalnya pakai celak itu biasa aja. Dan sunnahnya Rasul pakai celak itu adalah sebelum tidur. Bukan di keseharian biasa kayak gini, sebelum tidur. Tapi enggak apa-apa kalau keseharian biasa, enggak apa-apa. Asal jangan memberikan pandangan seperti cewek, asal jangan gitu. Celak enggak apa-apa, pakai celak enggak apa-apa. Walaupun pakai celak. Bisa pakai celak. Penggunaan ini bisa dikiaskan, emas sama perak ini bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi itu posisi harganya sama. Misalnya ada apa maksudnya? Kan badannya ya yang diharamkan kan emas sama perak. Oh, enggak masalah. Walaupun harganya sama enggak masalah. Enggak masalah. Dari tambang apa gitu kan? Enggak masalah itu. Walaupun harganya sama dengan harga emas. Itu masalah harga aja. Sulap badan. Enggak masalah. Enggak masalah. Wadah celak terbuat dari batu mulia, enggak masalah. Tetapi masalahnya kemudian nanti apakah itu mubazir atau enggak, itu masalah. Tapi itu masalah relatif kalau mubazir itu. Mubazir itu masalah relatif. Jadi mungkin bagi orang kaya seperti Ana misalnya, mungkin celak terbuat dari batu akik atau batu mulia, nggak masalah. Berapa 20 juta itu nggak masalah, karena apa? Ana gitu loh. Tapi kalau misalnya memang dia standar hidupnya susah, maka bisa menjadi haram karena mubazir. Bisa aja, jadi relatif. Jadi ilatnya pengharaman ini bukan dari karena dari berat. Bukan dari masalah mubazir. Sebagian dari ulama memberikan ilat sebabnya karena mubazir dan karena taksir qulub al-miskin, yaitu memecahkan, menghancurkan kalbunya orang-orang miskin ketika melihatnya. Itu ta'lil yang kurang tepat. Ta'lil yang sahih adalah yang sebagian di hadis. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu. Sesungguhnya itu milik mereka orang kafir di dunia. Udah biar itu ujian aja buat kita. Itu ta'lil yang ilat yang lebih tepat adalah yang sebagaimana Nabi sebutkan. Ilatnya itu milik mereka dunia dan itu milik kita di akhirat. Udah gitu aja udah cukup. Karena gini, bisa jadi orang pakai baju kayak gini aja udah memecahkan kalbunya orang miskin bisa. Karena memecahkan kalbu orang miskin itu relatif. Kadang-kadang orang miskin pengamen ada yang taunya pakai iPad, pakai tablet, pakai itu ada kayak gitu. Gitu. Jadi masalah itu ilatnya kurang tepat. Apa mungkin benar tapi kurang tepat. Wallahu a'lam. Oke. Kita tutup sampai sini ya. Antum mau diskusi nanti di sini ada minuman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.